selama di muka bumi masih ada kekufuran, masih terdapat kesyirikan yang enggan tunduk terhadap urusan kaum muslimin dan enggan untuk tunduk di bawah kepemimpinan kaum muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan illah di dalam peperangan tersebut selama munculnya fitnah, selama masih ada kesyirikan dan kekufuran. وَقَتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ أَوْ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Dan perangilah mereka sampai tidak lagi terjadi fitnah, tidak lagi terjadi kekufuran dan kesyirikan, dan agama ini hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam Islam kita mengenal dua macam jihad, yang kedua-duanya telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kedua-duanya telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan tidaklah mereka mengingkari dua macam jihad tersebut, melainkan orang-orang yang hendak mengkaburkan syariat Islam dan hendak menjauhkan kaum muslimin dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu jihadud difa', jihad pembelaan, demikian pula jihadut talab, jihadul hujum. Apabila khalifah atau kepemimpin kaum muslimin memerintahkan untuk memerangi satu daerah, maka mereka pun dari kalangan orang-orang kafir tersebut diperangi oleh kaum muslimin setelah ditegakkan kepada mereka beberapa poin-poin yang akan kita sebutkan nanti. Namun dalam kondisi darurah, sebagaimana yang telah kita jelaskan, bahwa di dalam Islam diperbolehkan muhadadah atau muwada'ah, muahadah, melakukan perjanjian damai dengan orang-orang kafir. Dan ini tentunya ditinjau maslahat dan madharah yang akan didapati dan yang akan dialami oleh kaum muslimin, ditinjau oleh pemimpin sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah melakukan sulhul Hudaibiyah bersama dengan orang-orang kafir. Oleh karena itu diperbolehkan dalam beberapa kondisi untuk muhadanah. Hanya saja para ulama mengecualikan bahwa muhadanah tersebut tidak boleh bersifat selama-lamanya. Tidak boleh melakukan perjanjian untuk tidak saling berperang, untuk selalu melakukan perdamaian yang bersifat selama-lamanya, sebab yang demikian akan menghilangkan hakikat daripada berjihad itu sendiri, yaitu untuk menghilangkan kekufuran di bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkata al-muallif hafizahullah, wa amma muharabatu kulli musyrik, adapun memerangi setiap kaum musyrikin, hatta yuslima aw yadfa'al jizya, sampai dia masuk ke dalam Islam, atau jika dia tidak ingin masuk ke dalam Islam sebab tidak ada paksaan, namun mereka diwajibkan untuk membayar jizya, membayar upeti. Fahadha madhhabul Imam Malik rahimahullah, dan ini merupakan madhab Al-Imam Malik rahimahullah, lima thabata fi sahih Muslim, berdasarkan yang thabit di dalam sahih Muslim, an Buraidah bin al-Hasib atau an Buraidah bin Husayb, dari Buraidah bin Husayb, qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwa telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza laqita aduwaka minal musyrikin, dan jika engkau menemui musuhmu dari kalangan kaum musyrikin, jika engkau bertemu dengan mereka, fad'uhum ila thalathi khisalin aw khilal, maka ajaklah mereka kepada tiga perkara atau tiga poin. Engkau mengajak mereka kaum musyrikin kepada tiga poin. Fa ayyatuhunna ma ajabuka, maka yang mana saja dari tiga poin ini mereka menjawab kalian, mereka memenuhi permintaan salah satu dari tiga perkara tersebut, faqbal minhum wa kuffa anhum, maka terimalah yang mereka inginkan itu dari mereka, dan tahanlah pedang kalian, tahanlah senjata kalian untuk memerangi mereka. Diserahkan dan ditawarkan kepada mereka tiga poin terlebih dahulu. Ya, lalu kamu menahan diri dari mereka. Maka tiga poin itu, kata beliau, summa da'uhum ilal Islam. Maka permintaan yang pertama adalah ajak mereka untuk masuk ke dalam Islam, untuk menjadi seorang Muslim, dan menghilangkan kehinaan pada diri mereka berupa kekufuran dan kesyirikan, dan mensucikan diri mereka dengan Islam dan kemuliaan Islam, yang dengan Islam itulah menjadikan darah-darah mereka, menjadikan kehormatan mereka, menjadikan harta-harta mereka haram untuk ditumpahkan dan diambil tanpa hak, menjadikan mereka orang-orang yang mulia, sebab tidak ada kemuliaan kecuali dengan Islam. Maka ajaklah mereka untuk masuk ke dalam Islam. Fa in ajabuka faqbal minhum wa kufanhum, maka jika mereka menjawabmu dan mereka menerima ajakan itu, maka terimalah dari mereka dan tahanlah senjata kalian, tahan diri kalian untuk memerangi mereka. Thumma du'uhum ila tahawuli min darihim ila daril muhajirin, lalu ajaklah berupa ajakan yang kedua, yaitu ajak mereka untuk pindah dari rumah mereka menuju ke rumahnya kaum muhajirin. Ajak mereka untuk pindah dan meninggalkan untuk tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Sebab antara seorang muslim dan musyrik tidak akan terlihat kedua api mereka, yakni mereka tidaklah tinggal di satu tempat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana bari'un min kulli muslim yuqimu baina dhahranil musyrikin, aku berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah perkampungan kaum musyrikin. Maka ikhwan fiddin azakumullah, ya, diajak mereka untuk pindah, sebab yang demikian ini akan menjadikan mereka mempelajari Islam dan mereka berkumpul bersama dengan kaum muslimin, dan suatu hari jika daerah tersebut diserang maka mereka tidak terkena, ya, sebab daerah tersebut masih dalam status daerah yang diperangi. Maka diperintahkan untuk pindah setelah dia masuk Islam menuju ke kampungnya orang-orang yang telah berhijrah. Thumma qala, lalu kemudian kata Rasulullah, fa inhum abau. Kalau ternyata mereka enggan untuk masuk ke dalam Islam, fasalhumul jizyah. Maka mintalah dari mereka jizyah, upeti. Ya. Fa inhum ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum. Jika mereka memenuhi permintaanmu, maka terimalah dari mereka upeti itu yang mereka bayar setiap tahunnya. Dan tahanlah untuk memerangi mereka. Fa inhum abau, dan jika mereka enggan untuk menerima seluruh persyaratan dan poin tersebut, fasta'in billahi wa qatilhum. Maka mintalah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. Wal hadithu tawil, dan hadith ini panjang. Waqta sartu minhu ala maudhi'i syahid, dan aku hanya memfokuskan kepada yang menjadi syahid dari hadis ini. Wa huwa umumun fi kulli musyrik, dan hadis ini umum pada setiap musyrikin. Kama dhahaba ila dhalika al-Imam Malik, sebagaimana ini pendapat al-Imam Malik rahimahullah, bahwa hadis ini secara umum musyrik ditawarkan kepada mereka tiga penawaran tersebut. Jika mereka masuk ke dalam Islam, maka perintahkan mereka untuk berpindah dan berkumpul bersama kaum muslimin. Dan jika mereka enggan, maka mintailah mereka jizyah. Maka poin-poin ini secara umum terhadap mereka seluruhnya yang kufur, yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ammal ayat, adapun firman Allah, qatilul ladzina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallah wa rasuluhu wala yadiduna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Adapun firman Allah ini yang menyatakan, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak beragama dengan agama yang hak dari orang-orang yang telah diberikan Alkitab, yakni Yahudi dan Nasara, sampai mereka membayar jizyah. Ya. Sampai mereka membayar jizyah secara kontan. Wahum sagirun, dan mereka dalam keadaan hina. Yakni mereka dalam keadaan tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Maka di sini yang menjadi syahid oleh sebagian mereka menyatakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa pembayaran jizyah itu hanya kepada ahlul kitab. Adapun kepada selain ahlul kitab dari kalangan kaum musyrikin, ya, selain dari Yahudi dan Nasara, maka yang ada adalah peperangan dan peperangan. Tidak ada pembayaran jizyah. Ya, sebab mereka berdalil dengan ayat ini, minal ladzina utul kitab. Lalu ini beliau bantah. Kata beliau, fala tufidu takhsisahum bil hukum. Bahwa ayat ini tidaklah memberikan faedah pengkhususan mereka dalam hal hukum. Pengkhususan ahlul kitab. Wala nafya masiwahum, dan tidak pula menafikan selain ahlul kitab. Wal hadithu hukmun zaid. Sedangkan hadis yang kita sebutkan tadi, hadis Buraidah, ini terdapat tambahan hukum. Yudafu ilal ayah, yang disandarkan kepada ayat tersebut bila farq, tanpa perbedaan. Li anna jama'atan min ahlul ilm La yakbaluna al-jizyata illa min ahlil kitabi wal majus. Karena ada sebagian dari kalangan ahli ilmu, dari kalangan para ulama, mereka tidak mau menerima jizyah kecuali dari ahlul kitab dan majus saja. Ya. Adapun majus sebab mereka berdalil dengan hadis yang lain, sunnu bihim sunnat ahlul kitab. Ya. Perlakukan mereka sebagaimana kalian perlakukan ahlul kitab. Majus ini. Walaupun mereka bukan dari kalangan ahlul kitab. Nah, sebagian dari kalangan para ulama menyatakan bahwa pembayaran jizyah hanya kepada tiga macam ini. Ahlul kitab dan majus. Selain mereka, yang ada adalah peperangan saja. Sampai mereka masuk ke dalam Islam. Wa ammal musyrik fala yaqbaluna minhu illa al-islam aw as-sayf. Adapun musyrik yang lain, mereka tidak menerima kecuali Islam atau pedang, yakni atau perang. Wa sahihu ma qaddamna, tapi pendapat yang sahih kata beliau apa yang telah kami sebutkan dahulu. Wa ma dhahaba ilaihi al-imam Malik wa ba'du ahli tahqiq, dan apa yang telah menjadi pendapat Imam Malik dan sebagian ahli tahqiq, bi annal jizyata tu'khadhu min kulli musyrikin wa kitabiyyin ala haddin sawa, bahwa pembayaran jizyah itu diambil dari setiap musyrik dan dari ahlul kitab, na'am, dan mereka dalam hal hukum adalah sama dan tidak ada perbedaan. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa ila huna ya ikhwan, tafaddalu hafizakumullah.